curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Jangan kayak pengumuman, gak usah apa-apa lah pendengar curanmor. Sing kira-kira dua utek komandan ora prong naik meja. Dua utek mandan ora pati yang genah. Kadang-kadang anur, kadang-kadang idul, kadang-kadang mandek, kadang-kadang melayu, kadang-kadang tongkrong, kadang-kadang mentiung, kadang-kadang melarang utek babat protas. Kayak anain bolor masih, orang sekhawatir, oke, jenengan siki bodoh ora apa-apa. Tapi kok anak cucu Nerika ya, anak cucu Nerika kabehan baik. Kayak berdasarkan ramalan saking kaki kelubung. 30 tahun yang akan datang nih jenane utek gue bisa digawe, bisa dituku, nanti ini didole, nanti ini jeprah. Jadi siap duitnya baik. Baik, ada sebuah cerita tentang bagaimana dunia ini 30 tahun yang akan datang. Nah, kayak apa? Langsung baik, kita tiringin dundung bareng nangaring acara curanmor. Utak. Sama sih kurang pedang utak ya. Kayak nyoba kulutak. Utak. Sama sih pengen untuk utak. Kayak utaknya cuma ada dompal barang. Dan dari ini. Siap preparasi utak. Bakul utak bakso liting-ting macam kan dan lalu cendinya bakul utak tu leh anggo apa ngopring apa anggo pecate mau apa ngopangkok kayak gue kayak bakul bakso pae. Romlok, kau mesti ngomong pimpinan aja cal. Wis bola-bola tak omongi nak nyong lagi dak tolut tek Rika ora usah ngentut nak nyong ngejal kalah dolan dewek didiran apa ketengan apa-apa ngentut nah boy kocan. Ari ngomong aja ndeplak ngejal. Rika ke rumah sama ora. Rika kowe udah tolut tek kowe karo grobogan bakso nenyong, karo grobogan pangsit nenyong. Lah kon ora tak buru-buru kepriwe lah wong Rika gak grobogan nenyong. Kan tak balik. Kayak tadi kerobokan bakso Nerika usah saya mau ngeletak tak cukup tuh caranya bandusan tadi tak gawa baik. Jadi kerobokan bakso Nerika ya gue cepet dia nih kalau beda ngomong jajal ada sekarang pedal jajal gue ke kerobokan bakso Nerika ada di kamar ini dotol jajal ada di kamar ini merah kebalik nih balik nak kayak kangge sabar sing sabar siki orang sabar ada pecucuan orang sabar ada petoroan orang sabar ada ngulet bener. Ini pada ngulet salah bayu nyajal. Oke, nyong masa salah nyong. Nyong wis nyukut barang sing dudu duwe nyong. Nyong wis nyolong. Tapi ujar-ujaran nyong ora salah. Pokoke nalika anu sing aneh, uli kaya kerupukan bakso kaya bandusan bae kaya kuwi arek gak wani wong mati apa kepri bae. Lah siki karo apa iki karepe siki? Ya siki mulane apik-apik laten bae. Kene berumung nyong salah. Kene ngono grobongane tak balik nang nyong ya. Lah, sebagai permintaan maaf nyong kang, nyong arep ngawe diskon mari Rika ge. Rika duwe utek apa ora? Kowe malah garing utek-utek nang nyong. Ya ora maksude, piye siki jamane jaman wis ora genah kang. Ki 30 tahun dari tahun 2006. Rika jauh tinggalan jaman. Sing jenane utek siki bisa digawe, sing jenane utek siki bisa dituku, sing jenane utek siki bisa di ganti, bisa dicopot, bongkar pasang, ditempel, apa digerobongnya, apa diborok, kayak untungnya tuh. Kayak gue. Ya tadi kan sih adol utek sih kira aja. Adol utek. Tapi uteknya bisa dipangan apa orang gue? Bisa dibakar apa bisa digoreng apa orang gue? Gue utek sih gak bisa digoreng, gue tadi bahannya utek ayam, utek basur, utek entok, kayak utek wong kang, gue mikir. Wah, gue adol utek wong, sangar teman. Jajal nyotek takon lah, kayak anaknya nyong nang mana bolu orang pada utek kabe kok. Tinggi be, orang lulus kabe, ujian nasional jajal. Akeh apa gue, udah adol utek? Cek banget kang negara di Bayana terserah rikan jaluk sing murah pasti larang. Kayak gue ya. Kayak gue. Ya pengen nyontek tahun-tahun di sini, tapi enggak dinaik diskon agar nyontek udah. Wis tenang bay, nyong wis salah sih enggak gue bukan bakso Amerika, enggak tak diskon nang nyong mereka. Oke. Nek nyong kepengen dua anak uteknya kayak David Beckham, utek Inggris kang. Tidak rika udah nggak tulis kilo jajal. Wow, utek Inggris. Sikilone nyuh diadol 1000. Gorek aja 10.000 bae lah. Nyung bati 2000 ora apa-apa. Oh, oke. Lene kira-kira nyung kepengin anake nyung be utek kaya Michael Balak, kaya wong Jerman. Regane pira kowe Kang utek wong Jerman kowe Kang? Wah, nek utek wong Jerman kuwi regane 200.000. 200.000. 200.000. Lebih larang ya? Lebih larang kaca 100. Lah nek utek wong Jepang Kang, sing tukang pada gaweni montor kejan kayaan-kayaan anu, top banget kayaknya lho, anu hebat-hebat kayak lho, nyong kepengin anake nyong pada gaweni montor gak kerewek kayak lho. Wah, anak utek wong Jepang kuwi lebih larang maning. 500.000 sekilo. 500.000 sekilo. Sekilo 500.000. Saya dereng tambahane tambah larang deneng. Siki nyong takon nek utek wong Amerika pira kan? Nyong mandan kepengin duwe anak sing uteke kaya wong Amerika lho. Dadi nek kira-kira arep gawe mungsuh karo anak nyong bombae langsung resik suwen. Wah, uteke wong Amerika, uteke Jos Bush. Bah, nanyong tak regani 1 juta bae. Utek wong Amerika 1 juta. 1 juta bae ora larang-larang. Lah, jan utek wong luar negeri larang-larang temen lah, jan. Jan ya wis nanyong tak tuku utek dalam negeri bae ya salah. Wah, anak utek dalam negeri regane malah larang maning, Kang. 10 juta sekilo nyong lihat dol. Pira? 10 juta nyong lihat dol. Aman dan beres ini gak salah ada dol-dolan gak salah. Itu dol-dolan apa anu nantang gelut Rika. Oke, negeri ke Arpa dol utaknya wong Inggris 1000 ngono. Utaknya wong Jerman 200.000 sekilo. Orang apa-apa. Utaknya wong Jepang 200.000 sekilo. Orang apa. Utaknya wong Amerika di dol 1 juta Arab 10 juta orang urusan. Karena Rika mungkin kulaknya ada ke luar negeri. Tapi nyong gue kepingin tuku utak dalam negeri. Kemana regane lebih lama maning. Kewalik Rika udah gawe rega mesti. Oh, bakul utak tapi jangan orang utak. Rika pancen. Eh, Rika gue aja sembarangan hari ngomong jajal. Aja sekarang pake dewek. Genyong liat dol kiwis atas izin dari RTRW Karang Taruna dan Bengek. Jadi nyong seorang mungkin salah udah ngapain rega. Nek orang ngerti gue mandan takon sendeng. Orang ngerti gue cangamnya dicangar. Aja menang baik, aja meningkan baik. Takon. Bisa-bisanya utak luar negeri kok murah. Utak dalam negeri larang. Takon, takon dipit. Keunggulannya kue nanti, keistimewaannya kue nanti. Aja malah muncul-muncul kaya gue. Aja malah ngegas kue lah bene. Oh kaya gue ya. Kaya gue. Ya bet nyong sikit takon. Ya bisa-bisanya miki uteknya dalam negeri jadinya kaya ngelarang temenang apa Kang. Kang Pakul, Pakul utek. Bisa-bisanya uteknya wong luar negeri kue akhirnya ditol murah. Kue masalah eh. Uteknya wong luar negeri kue bentina dinggo. Tadi suwe-suwe bodol, rongsokan. Mulanya regane murah. Beta karo utak dalam negeri, utak wong dalam negeri gue ya bisa-bisanya larang. Gue masalahnya orisinin. Sampai digawek nana gusian lo, kudu sprennya gue nurut dinggo. Jadi orang tau kabu-kabu gue sian nyor. Gue utak kayak mulanya dadinya larang regane. Wah, dadinya wong dalam negeri gue orang pada ngutak ngapa-ngapaan nih gue ya. Iya, tapi untuk dalam negeri Indonesia tuh. Nah dalam negeri kan gede. Nah gue, sing gitu nih, tanyakan kenapa. Curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor.